Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak nih. Baik, mangga. Pak Buya mau nanya, kalau hukumnya arisan itu apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisan itu maknanya tolong menolong, itu boleh saja asalkan cara pengambilannya benar. Misalnya 10 orang membuat sumbangan bersama 100-an ribu, bulan ini diambil oleh si A, itu namanya tolong menolong, boleh. Ibu bersepuluh ngumpulin setiap bulan bayar 100 ribu, berarti berapa? 1 juta, lumayan. Jadi bulan ini diambil oleh si A, bulan ini B, ini D, ini boleh saja. Yang nggak boleh begini, saya betok dulu tapi tak bayar ya, harganya dikurangi, itu namanya jual beli uang, nggak boleh ya. Ada kan begitu, pengen buru-buru dapat nggak apa-apa rugi, itu nggak boleh, harus wajar ya. Kalau memang ada lebih butuh ambil, sempurna, utuh, itu. Kalau pakai potong-potong lah ini, 1 juta ditukar 900 ribu, itu adalah nggak benar riba.